Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Mudzakkiratul Hadis. Masuk kita dalam pembahasan ridallahi fi salatin wa sukhtuhu fi salasin. Judulnya adalah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap tiga perkara dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap tiga perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian tiga perkara. Wa yaskhatu lakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kalian tiga perkara. Yang Allah Subhanahu wa taala ridai, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha terhadap kalian tatkala kalian beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai. Berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bertikai bercerai-berai. Patokannya satu, Alkitab was sunnah. Semua kaum muslimin tidak bercerai-berai, yang satu berpatokan dengan kelompok ini, kelompok itu, yang satu berpatokan dengan undang-undang mereka, demikian, ini dan itu. Tidak benar. Patokan yang benar, yang menyatukan itu adalah Alkitab was sunnah. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasehati orang yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan urusan kalian terhadapnya. Yakni pemerintah, menasehati mereka dengan hikmah tentunya. Menasehati mereka dengan hikmah. Nanti kita akan jelaskan apa makna menasehati penguasa di sini. Menasehati pemerintah di sini ada rinciannya, ada penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala. Wa yaskhatu lakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kalian tiga perkara. Yang pertama, qila wa qal, kalau kita terjemah per hurufnya, qila itu artinya dikatakan. Qala itu artinya dia mengatakan. Kalau mungkin terjemahan bahasa kitanya, katanya dan katanya. Allah murka terhadap kalian ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Ucapan-ucapan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang Allah murkai, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang sia-sia. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratus su'al. Yang kedua, banyak bertanya. Banyak bertanya di sini nanti juga akan sampai pada penjelasannya. Ya. Banyak bertanya di sini bukan berarti kita tidak boleh bertanya dalam hukum syariat. Terkadang kalau seseorang merasakan kesulitan, memang diperintahkan untuk bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Tetapi banyak bertanya di sini bertanya perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang itu belum terjadi. Pertanyaan sia-sia. Wa idha'atul mal, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kalian, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta, melakukan pemborosan pada harta. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Aqdiyah bab An-Nahi an Kathratil Masail. Hadis nomor 1715. Wa Malik, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, ya, di dalam Kitabul Kalam bab ma jaa fi idha'atil mal, hadis nomor 20. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ridha tiga perkara bagi kalian dan Allah murka tiga perkara bagi kalian. Kita mulai dari penjelasan rawil hadis, yang meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah Ad-Dusi. Ad-Dausi, ya, Ad-Dausi. Dari Ad-Daus. Abu Hurairah Ad-Dausi. Apa yang antum ketahui tentang Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Antum? Penghafal lebih dari 1000 hadis. Urutan berapa? Enggak tahu. Urutan berapa? Ke 1, Abu Hurairah. Apa yang antum ketahui tentang Abu Hurairah? Banyak hafal hadis. Berapa? Lebih dari 1000 hadis hafalannya. Masya Allah. Apa yang antum ketahui tentang Abu Hurairah? Adik-adiknya yang kecil-kecil aja bisa jawab. Ayo. Abu Hurairah. Ada apa dengan Abu Hurairah? Apa yang antum ketahui? Hah? Apa? Ayo sama. Hafal dari 1000 hadis. Abu Hurairah, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah Ad-Dausi. As-sahabiyu al-jalilu, sahabat yang mulia. Hafizus sahabah, penghafal dari kalangan para sahabat. Ukhtulifa fismihi, terjadi perbedaan pendapat pada namanya. Faqila Abdurrahman bin Sohr, sebagian ulama berpendapat Abdurrahman bin Sohr. Waqila Ibnu Ghanam, sebagian ulama berpendapat namanya itu Ibnu Ghanam. Waqila ghairu dzalik, dan sebagian berpendapat yang lain. Bahkan di antara ulama ada yang berpendapat Abu Hurairah ismuhu Abu Hurairah, Abu Hurairah namanya itulah Abu Hurairah itu. Wa dzahabal aktsarun, banyak dari para ulama, bahkan ini kebanyakan jumhur, ilal awal, berpendapat bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sohar. Mata sanata tis'in wa khamsina minal hijrah. Beliau meninggal di tahun yang ke-59 dari hijrah. Mufradatul hadis, kosakata yang asing yang ada di dalam hadis ini. Ar-ridha was-sukhtu, sifatani lillah. Keduanya, ridha dan murka, merupakan kedua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Taliqani bi jalalihi, yang layak dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah. La tusbihani sifatil makhluqin, tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Para makhluk juga memiliki sifat ridha, para makhluk juga memiliki sifat murka, namun tidak sama sifat ridha Allah, sifat murka Allah, bahkan semua sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kita kalau mendengar, ya terbatas. Tertutup tembok, sudah tidak dengar lagi. Kawan kita berbicara bisik-bisik, tidak dengar lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segalanya, jangankan suara kita yang kecil. Apa yang terbetik di hati kita, Allah tahu. Pendengaran Allah maha luas. Ya. Demikian pula basir, penglihatan Allah maha luas. Penglihatan manusia, penglihatan makhluk terbatas. Kalau manusia usianya sudah 70 tahun ke atas, matanya mulai rabun. Tidak bisa melihat dengan sempurna. Kalau manusia banyak berhadapan dengan layar, entah itu komputer atau yang semisalnya, ya bisa menjadi sebab dia menjadi rusak matanya sehingga berkacamata. Itulah manusia. Itulah makhluk. Ya. Makhluk itu tidak lepas dari kekurangan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah nama-nama yang indah, yang sempurna. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apapun dia maha sempurna. Al-ibadah. Allah ridho kepada kalian tiga perkara. Yang pertama tadi apa? Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah itu maknanya apa? Ibadah itu lughatan secara bahasa maknanya al-khudu'u wadh-dhul. Rendah dan hina. Rendah dan di bawah. Ini secara bahasa. Oleh karena itu jalan itu dinamakan Tariqun mu'abbad, jalan yang di bawah. Ya. At-tariqu al-mu'abbad, jalan yang di bawah, rendah. Namanya jalan itu kan rendah. Itu secara bahasa. Secara bahasa, al-khudu' wal-dhul ma'al-mahabbah. Merendah dan menghinakan diri disertai dengan kecintaan. Wahia amrun jami'un. Kemudian Syekh menyebutkan secara istilah, ibadah itu adalah suatu perkara yang mencakup lihubbi ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, minal aqwal berupa ucapan, wal a'mal amalan adh-dhahira yang nampak, wal batina dan yang tersembunyi. Fakullu ma amarallahu bihi amra ijabin aw istihbabin fahuwa ibadatun. Setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik perintah tersebut bermakna wajib atau perintah tersebut bermakna mustahab sunnah, maka ketahuilah itu adalah ibadah. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun. Ketika engkau memalingkannya kepada selain Allah, itu adalah syirik namanya. Sekarang asyirku, pengertian syirik. Apa pengertian syirik? Apa pengertian syirik? Beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Kalau syirik, benar gak kalau syirik itu maknanya iri, bukan syirik atau jangan syirik. Misal antum punya pena, ada kawan antum, oh, yang pengen juga pena seperti itu, terus antum jawab, jangan syirik sama aku. Benar tak? Hah? Benar apa salah? Tak tahu. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Benar apa? Salah. Tak tahu. Kenapa? Karena syirik itu, ya tadi sudah disebutkan, beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, itu syirik. Ya bukan syirik itu maknanya iri, kalau orang bahasa kita, jangan syirik lah. Itu keliru. Ya. Tapi kalau mungkin menjadi bahasa Indonesia, ya kita katakan ya bahasa kita berarti. Tapi kalau secara syariat itu syirik salah, ya itu bukan makna syirik. Syirik itu maknanya disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, kata beliau, tes satu, tes satu. Apa baru ngomong ya? Lala 15 menit. Asyirku, kala Syekh, asyirku an yattakhidha lillahi niddan fi syai'in minal ibadat bi an yasrifal 'abdu naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik itu maknanya seseorang menjadikan tandingan bagi Allah pada sesuatu dari ibadah-ibadah ini dengan dia memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Jadi syirik itu maknanya seseorang menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab ibadah. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu zanbin a'lam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, dosa yang paling besar itu engkau menjadikan bagi Allah tandingan, wa huwa khalaqaka, sedangkan dia yang telah menciptakanmu. Oleh karena itu syirik itu maknanya menjadikan tandingan bagi Allah dalam sesuatu dari ibadah-ibadah, memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu i'tiqadin aw qawlin aw amalin sabata annahu ma'murun bihi minasyari'i fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun wa sarfuhu li ghairihi syirkun. Pegang ini kaidah baik-baik, ya, pegang baik-baik, pegang erat-erat ini kaidah dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, kaidahnya itu, setiap keyakinan, ucapan ataupun amalan yang telah tetap bahwasanya itu diperintahkan dari syariat ini, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketika diberikan kepada Allah semata, namanya adalah tauhid, iman dan ikhlas. Ketika diberikan kepada Allah semata, itu namanya tauhid, iman dan ikhlas. Wasarfuhu li ghairihi syirkun, dan ketika diberikan kepada selain Allah, maka namanya itu syirik. Masya Allah, ini kaidah yang sangat berharga dari beliau Hafizullah Ta'ala. Setiap ucapan, setiap keyakinan, setiap amalan yang diperintahkan oleh syariat Islam, ketika diberikan kepada Allah semata, ketika diperuntukkan untuk Allah semata, ketika diniatkan karena Allah semata, maka itu namanya tauhid, iman dan ikhlas. Namun ketika diperuntukkan, diniatkan untuk selain Allah, maka itu namanya syirik. Kemudian kalimat al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, maknanya adalah at-tamassuku bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitaban wa sunnatan, baik kitabullah maupun sunnah Rasulnya. Allah melarang tiga perkara, yaitu yang pertama qila wa qal. Qila wa qal ini ucapan-ucapan yang dikatakan katanya-katanya. Apa sih maknanya? Maknanya kata Syekh, al-khawdu fil batil, berdalam-dalam dalam kebatilan, wa fi ma la ya'ni, dan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, kathratus su'al, banyak bertanya. Al-ikthar minas su'al, maknanya banyak bertanya min su'alin nas, kepada manusia. Wa fardu ma lam yaqa' minal masail wal masyakil, ya, dan bertanya pada urusan-urusan yang tidak terjadi, ya, yang tidak terjadi, kesulitan-kesulitan yang tidak terjadi. Dia tanyakan itu. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ihmaluhu wa tafriitu fihi, menyia-nyiakannya, menelantarkannya, wa ta'riduhu lidhaya', dan menghadapkan, menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang terjadi padanya pemborosan. Al-ma'na al-ijmali, makna global di dalam hadis ini, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini isyarat nabawiyah azimah, terdapat banyak bimbingan-bimbingan nabawi yang agung. Fa awwaluha, yang pertama, al-hafdhu 'ala tauhidil khalis, anjuran ya untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni. Wal qiyamu bi a'zami huquqillah, menegakkan hak-hak Allah yang paling agung. Wa a'zamu wajibatil Islam, dan kewajiban-kewajiban Islam yang paling agung. Wa huwa ifradullah wahdahu bil ibadah, yakni mengesakan Allah semata dalam ibadah. Allati hiyal ghayah min khuluqil jinni wal ins, min khalqil jinni wal ins, yang itu merupakan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Walibti'adu anisyirki fi ibadatihi, fala yusyrikul abdu billahi ahadan min khalqihi, semestinya bagi seseorang menjauhi dari kesyirikan dalam ibadah. Tidak boleh setiap hamba melakukan kesyirikan kepada Allah dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Fayaj'aluhu niddan lillah, sehingga dia jadikan orang tersebut, sehingga dia jadikan makhluk tersebut tandingan-tandingan bagi Allah di dalam doa. Doa, berdoa kepada selain Allah, ini merupakan syirik. Kenapa? Karena berdoa itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Perintah dari Allah. Kita terapkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh tadi. Fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun. Ketika diberikan, diperuntukkan untuk Allah semata, maka namanya adalah tauhid. Ketika hamba berdoa hanya kepada Allah, berarti dia muwahhid, ahli tauhid. Ketika hamba hanya berdoa kepada Allah, berarti dia ahlul iman, seorang yang beriman. Ketika dia berdoa hanya kepada Allah, berarti dia mukhlis, seorang yang ikhlas dalam ibadahnya. Wasarfuhu li ghairihi syirkun, memalingkannya, memberikannya kepada selain Allah, namanya kesyirikan. Ketika seseorang berdoa kepada makhluk-makhluk Allah, berdoa kepada penghuni kubur, ya, penghuni yang dianggap sebagai wali, wahai wali fulan, wali alam, tolonglah saya ini mau ingin kaya dan semisalnya, anak saya mau ujian ini, ujian itu, mau tes ini, tes itu, tolong bantu. Datang ke kuburan manusia, orang yang sudah mati, ya, orang yang sudah mati. La yasma'u du'a'akum, mereka tidak mendengar, dia tidak mendengar doa kita. Walau sami'u mastajaba lakum, kalaupun dia mendengar, dia tidak akan bisa mengabulkan. Mayit sudah meninggal dunia, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, bagaimanapun bentuk makhluk. Walaupun malaikatun muqarrabun, malaikat meminta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong datangkan rezeki kepadaku. Makhluk yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk didoai. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Datang ke kuburan beliau, melakukan haji atau umrah, menyengaja, ya, mencari kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa. Ya Nabi Allah, tolonglah aku, kayakan aku. Aku datang ke sini, lariskan daganganku, besarkan warungku. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk manusia yang tidak boleh didoai. Doa itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, beliau manusia. Bahkan beliau yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala istighafat, demikian pula tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab istighafah. Apa makna istighfar? Minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting, aksan tuh. Masya Allah. Sudah belajar tauhid bagian itu? Hah? Berarti taklim-taklim aja selama ini? Masya Allah. Barakallahu fikum. Istighfar itu meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting. Perhatikan Nabi SAW dalam kondisi genting ketika diserang dalam peperangan oleh kaum musyrikin. Ya, beliau beristighatsah hanya kepada Allah. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah. Misal kita dalam kondisi genting, ya, entah mungkin itu di kapal yang dihanyutkan dengan ombak yang besar, yang bisa jadi ombak ini menghanyutkan kapal tersebut atau menjungkir balikannya sehingga semua penumpangnya tenggelam. Semua penumpangnya binasa, bisa jadi dengan izin Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu seseorang membutuhkan pertolongan. Dia akan bersandar kepada siapa yang dia anggap mampu menolongnya. Dalam kondisi seperti ini, ya, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Seorang muslim yang tulus, seorang muslim yang ikhlas, seorang muslim yang jujur pasti akan kembali kepada Allah. Tidak akan kembali kepada jimat-jimat ini, jimat itu, tidak akan kembali kepada orang yang dia anggap jauh bisa menolongnya, tidak. Itu orang yang sudah jauh akalnya dari akal yang sehat. Seorang muslim sejati, dia pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya istighatsah. Wala dzabhin, tidak boleh pula menjadikan tandingan bagi Allah dalam menyembelih. Kita dianjurkan menyembelih hewan kurban. Dianjurkan menyembelih hewan akikah. Dianjurkan menyembelih hewan untuk menyambut tamu. Hendaknya kita berikan ini semua, ya, dengan niat karena Allah, untuk Allah. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk penghuni lautan ini, penghuni lautan itu, untuk penghuni sungai ini, penghuni sungai itu, supaya dagangan mereka lancar, supaya turun hujan, supaya mereka terhindar dari bala dan musibah. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memotong kepala kerbau, kepala sapi, kemudian dihanyutkan entah pakai sampan atau pakai nampan atau yang semisalnya di lautan tertentu dihanyutkan, ya, kemudian diletakkan di sekelilingnya bunga-bunga, ya, kemudian dihanyutkan di sungai tertentu atau di lautan tertentu supaya rezeki lancar, supaya turun hujan, supaya tidak kemarau, supaya tidak diganggu oleh penjaga laut ini dan itu, supaya kami tentram, nyaman. Ini tidak boleh. Ini keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, ibadah menyembelih, ya. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Seperti tadi yang kita contohkan. Menyembelih untuk penghuni kuburan ini, ya, menyembelih untuk penghuni kuburan si anu, ya. Kenapa? Karena misal akan terjadi pernikahan antara si A dan si B. Sebelum terjadi pernikahan, ya, di antara manusia ada yang mewajibkan untuk memotong kepala sapi di kuburan ini dan itu yang dianggap keramat oleh mereka, agar rumah tangganya menjadi baik, agar terhindar dari penyakit, agar dan sekian banyak alasan-alasan yang mereka yakini. Nah, ini batil yang seperti ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh menyembelih kepala sapi atau menyembelih hewan-hewan tertentu di kuburan ini dengan tujuan supaya selamat, supaya terhindar. Ini merupakan keyakinan-keyakinan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nazar, tidak boleh pula bernazar ya, karena selain Allah, untuk selain Allah. Wala roja, harapan. Wala khauf, rasa takut. Wala tawakkul, tawakal. Lianna hadhil umur, karena perkara-perkara ini yang telah kita sebutkan tadi, hakun khasun lillah, hak yang khusus bagi Allah. La yardha an yusharikahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha diserikatkan pada perkara-perkara tersebut dengan malaikat yang didekatkan, tidak ridha pula diserikatkan untuk dibersamai dalam ibadah dengan para nabi, para rasul, terlebih lagi yang selain para nabi, selain para rasul, selain para malaikat yang tingkatannya rendah. Allah tidak ridha diserikatkan dalam ibadahnya. Kita cukupkan sampai di sini, sudah 30 menit lebih ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua, al-i'tisa', bukan bab yang kedua, pada poin yang kedua dari tiga perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, hendaknya ya bersatu ya, berpegang teguh dengan tali Allah. Nah, ini yang kedua ini insyaallah di waktu mendatang insyaallah akan kita bahas lagi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Izin bertanya, afwan. Apa hukumnya imam memanjangkan alif pada bacaan takbir menjadi Allahu Akbar? Mohon penjelasannya Ustaz, apakah makmum mengulang sholatnya? Kalau itu takbiratul ihram, yang itu merupakan rukun, maka sholatnya batal. Yang diperintahkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu tambahan istifham, istifham pertanyaan. Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi mempertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Batal tidak sholatnya? Batal. Bagaimana? Suruh ganti, suruh ulang. Kalau dia imam, kalau bisa ya jangan sampai dia jadi imam. Entah mungkin dibicarakan kepada pengurus yang lain, atau kalau bisa diperbaiki, diperbaiki ya, jangan sampai memanjangkan huruf hamzahnya. Kalau huruf hamzahnya panjang menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Bukannya Allah Maha Besar. Allahu a'lam bissawab. Kemudian Ustaz, apakah bacaan doa sesudah wudu ya? Doa sesudah wudu boleh digabungkan dari dua doa sesudah wudu yang sahih? Karena ana masih mendengar teman-teman ahlu sunnah mengamalkan bacaan digabungkan dua doa sesudah wudu Sebenarnya yang benar bagaimana? Nah ini saya tidak paham. Dua doa setelah wudhu di sini maksudnya bagaimana? Kalau mungkin yang dia maksud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau mungkin dua doa ini yang dia maksud, maka kita jawab pertanyaannya. Dalam bab ini ada dua hadis. Hadis pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah ada salah seorang pun dari kalian yang berwudu. Fayusbihul wudu. Kemudian dia membaguskan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang sahih, la iskal, tidak ada permasalahan. Ada hadis yang lain dengan tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari hamba-hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang mensucikan diri. Asy-Syaikh Zakaria habibullah taala menyebutkan, wal haditsu allazi fi Muslim isnadun sahih. Hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah kita sampaikan tadi, hadis yang pertama, sanadnya sahih, la iskala fihi, tidak ada ganjalan padanya. Illa anna Tirmizi, ya, kecuali yang tadi, yang kedua yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Al-Imam Tirmizi sendiri mengisyaratkan ila ta'lilihi, ya, bahwa hadis tersebut berpenyakit bilittirab, goncang. Wa ajaba 'amatul huffaz, secara umum ulama huffaz, penghafal hadis, ya, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis secara umum mereka menjawab bahwa kegoncangan di dalam hadis tersebut fi asanid At-Tirmidzi nafsi, pada sanad-sanad Al-Imam At-Tirmidzi sendiri. Sehingga ya panjang kalau mau kita baca semua keterangan Asy-Syaikh Zakaria hafizahullah taala. Kesimpulannya, hadzal hadis la yathbut, la yathbut, hadis ini tidak sahih, la yathbut abadan, bahkan beliau mengatakan sama sekali tidak sahih, wala yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih sama sekali dari nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ziyadah dhaifah, ziyadah yang lemah, ziyadah yang lemah. Beliau menyebutkan, ya, hadhi ziyadah, ziyadah ini tambahan, ini tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, rawaha Zaid bin Al-Hubab, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Zaid bin Al-Hubab an Muawiyah ibni Salih, wahiyya ziyadah syadah, ini merupakan tambahan yang syadah, yang keliru bila iskal, tanpa ada ganjalan. Anna hadzal isnad dhaif, sanad ini lemah, sanad ini lemah, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih tadi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika doa ini dibaca setelah selesai wudu, seseorang akan futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekarang ini ada yang menjual kalung kesehatan, gelang kesehatan yang terdapat liontin, batu magnet. Yang menjual berkata, apabila memakai kalung ini semua penyakit akan sembuh. Apakah itu juga termasuk syirik? Iya, kalau dia meyakini itu yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, maka terjatuh pada kesyirikan. Terjatuh pada kesyirikan. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Ya, kalau nasihat saya sebaiknya kalau sakit ya pergi berobat, entah itu minum herbal atau pergi ke dokter. Ya, jangan kita beli-beli gelang-gelang yang semisal ini ya. Cari yang sudah teruji, yakni sebab yang sudah teruji. Seperti minum madu, Allah anjurkan dalam Al-Qur'an. Minum habatus sauda dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke orang-orang yang ahli, entah itu dokter atau yang semisalnya, memang yang demikian ini sudah menjadi ma'ruf ya bagi kita semua. Atau kita meruqyah dengan ruqyah-ruqyah syar'iyah itu. Jangan keluar dari itu. Jangan keluar dari yang telah dibimbingkan di dalam syariat ini. Jangan kita ikut-ikutan yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya Jumat Berkah mengumpulkan donasi untuk membagi-bagi makanan setiap hari Jumat? Bagaimana hukumnya kita membantu menyediakan makanan untuk Jumat Berkah tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Disebutkan ya perkataan Abu Hurairah, Ka'ab Al-Ahbar berkata kepada Abu Hurairah, "Walam tatla' asy-syams wa lam taghrib min yawmin a'zam min yawmil jum'ah, wa shadaqatu fihi a'zam min sa'iril ayyam." Tidaklah terbit matahari dan terbenam pada suatu hari yang mulia daripada hari Jumat, yang lebih mulia dari hari Jumat, dan bersedekah di hari Jumat lebih utama dari hari-hari lainnya. Namun untuk dari sisi salat ya, saya belum ketemu tentang sisi sahihnya atau dhaifnya, saya belum ketemu. Wallahu a'lam, nanti kalau ada waktu, ada kesempatan kita bahas, nanti kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini Allahu Akbar, hamzahnya panjang. Cukup ya. Oh iya, ada pertanyaan tentang berdoa di kala hujan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu mendatang. Kita baca di waktu mendatang. Cukup ya kayaknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu